bahwa kita betul-betul yakin tak ada agama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Dia. Tak ada prinsip, tak ada aturan, tak ada ibadah, tak ada petunjuk kecuali hanya dari agama Islam, dari dinullah Islam ini. Karena itu kita pun kenali. Sebab kita yakini tidak ada petunjuk kecuali hanya dengannya. Adalah merupakan perkara yang sangat bertolak belakang kalau seseorang mengaku Islam, menyatakan cinta kepada Islam, tapi kemudian tidak mau mengenal Islam itu sendiri. Mengaku berada di atas Islam, tapi tidak tahu apa dan bagaimana itu Islam. Mengaku cinta terhadap Islam, meyakini kebenaran Islam, tapi tidak mau mempelajari Islam. Ini bertolak belakang, jemaah. Orang yang mengenal sesuatu dengan keyakinan bahwa sesuatu itu adalah kebenaran, kalau keyakinannya benar, maka pasti dia akan pelajari sesuatu itu. Tidak boleh tidak, pasti itu. Kalau tidak, maka dusta atau rendah keyakinannya. Rendahnya keyakinan atau rusaknya keyakinan yang menyebabkan seseorang tidak mau mengenal apa yang dia akui, dia yakini katanya sebagai kebenaran. Inna ad-din 'indallahi al-Islam. Sering kita dengar, sungguh din, aturan, ibadah, prinsip, agama, indallah, di sisi Allah, hanyalah Islam. Yang dengannya kita pun menyatakan, saya ini kaum muslimin, saya orang-orang yang mengatakan, saya adalah orang-orang yang beragama Islam. Kalau memang benar keyakinan kita terhadap ayat ini, maka kita harus mempelajari Islam. Dan tidak ada jalan, jemaah, kecuali harus dipelajari. Kalau seandainya sekedar harus diakui, tidak perlu diutus para nabi dan rasul yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, yang menampakkan dengan sejelas-jelasnya. Kalau seandainya hanya sekedar diakui, maka tidak akan mungkin ada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekafir orang pun, sekafir orang itu tetap ingin selamat. Jadi kalau dia pahami makna Islam adalah keselamatan, saya mau selamat. Saya akui Islam sebagai jalan keselamatan, sekedar ingin selamat. Tapi tidak mau menempuh jalan Islam. Tidak akan mungkin ada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diturunkan kitab-kitab yang dijelaskan, dirinci, dipermantap oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula, jemaah, Islam sebagai petunjuk, bisakah menjadi petunjuk kalau kita tidak kenal? Kita tidak ketahui. Semua cita-cita orang yang betul-betul dia bersungguh-sungguh dalam cita-citanya, maka pasti diawali dengan mempelajari jalan ke situ. Yang bersungguh-sungguh jadi insinyur pertanian, Kalau memang betul-betul bersungguh-sungguh, pasti nampak dia akan pelajari berbagai perkara yang berhubungan dengan pertanian. Sungguh-sungguh dia akan masuk di sini, masuk sekolah itu praktik, sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh akan jadi dokter, kalau yang betul-betul ingin mulia dengan dokter ini, maka dia akan sungguh-sungguh mempelajari berbagai perkara yang berhubungan dengan kedokteran. Dan semua cita-cita manusia adalah sirna, tidak berarti jika tidak disesuaikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Islam, ajaran Islam. Dari kemuliaan lebih hebat dari ini. Karena itu kalau kita bersungguh-sungguh terhadap Islam, betul-betul menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pelajari Islam itu dengan maksud yang benar, dengan cara yang benar, untuk dijadikan sebagai petunjuk untuk hidup dan mati di atasnya. Kembalikan kepada prinsip awal dari kitab ini. Diilmui, diamalkan, didakwahkan, dan bersabar di atasnya. Sampai kapan? Sampai datang yang pasti datang, malakul maut, kematian. Wa'abud rabbat hatta ya'tiakal yaqin. Sembah Rabb engkau sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian, al-yaqin, perkara yang pasti. Al-ikhwah rahimakumullah, kadang seseorang sudah Allah Subhanahu wa taala beri kesadaran untuk kembali kepada Islam. Sudah Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu hidayah yang dengannya dia mantap tidak akan mungkin jalan ada jalan kecuali hanya dengan Islam. Tetapi langkah selanjutnya salah. Sebab apa? Dia ingin masuk ke dalam Islam, mengenal Islam lebih jauh, mempermantap keislamannya, tidak dengan bil adillah, tidak dengan dalil-dalil. Harus bil adillah, dengan dalil-dalil. Dan ini prinsip perkara dasar yang harus dipahami oleh setiap muslim, bahwa kita wajib mengenal agama kita sedikit demi sedikit, terus menerus. Tapi semuanya ini harus bil adillah, dengan dalil-dalil. Apa itu dalil? Dalil ma yadullu alal matlub, sesuatu yang mengantar kepada apa yang kita inginkan. Kita ingin Islam. Apa itu agama Islam yang dengannya orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita perlu dalil, sesuatu yang mengantar kita kepada keinginan ini. Jadi keislaman adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keislaman adalah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keislaman adalah jalan untuk mendapatkan ridha Allah, selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya ini perlu dalil. Dalil yang diakui Al-Qur'an. Dalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Satu, itu adalah kitab. Kitab sesuatu yang ditulis, sudah bisa dipelajari, bisa dibaca, bisa dilihat, bisa ditelaah. La raiba fih, betul-betul tak ada keraguan di dalamnya. Kalimat la di sini nafiyah lil jins, sama dengan yang dipakai pada la ilaha. Lihat setelahnya di fathah dalam keadaan tidak ditanwin. La ilaha, la raiba. Dari tanwin padahal tidak pakai al. Menunjukkan di sini la nafi lil jins. La yang fungsinya menafikan seluruh kandungan kata yang ada di depannya. La raiba, betul-betul tak ada raib. Raib keraguan, syak, bimbang, betul-betul tidak ada, ternafikan secara penuh. Kenapa? Sebab yang ada pada Al-Quran adalah keyakinan penuh sempurna dari seluruh sisi. La raiba fi, betul-betul tak ada keraguan di dalamnya. Lihat selanjutnya, hudal lil muttaqin, hudanya, petunjuknya siapa? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Iya. Yeah. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara petunjuk mereka Allah sudah gariskan. Hudal lil muttaqin. Petunjuknya orang bertakwa adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya. Luar biasa jamaah. Ini dalil tenang seseorang untuk melangkah kepada sesuatu. Sebab tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Tapi mana kaum muslimin yang mempelajari, mendalami, menelaah Al-Quran? Yang banyak digiatkan kegiatan membaca Al-Quran, membaca lafadznya. Alhamdulillah, sudah lebih baik daripada tidak dibaca. Tapi Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Maksud utama diturunkannya adalah menjadi petunjuk. Tidak bisa jadi petunjuk kalau tidak dipahami. Maksud utama diturunkannya supaya menjadi syifa, penawar, penghancur berbagai penyakit yang akan menggugurkan kita dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjerumuskan kita ke dalam tempat yang serendah-rendah tempat, tempat yang sejijik gigi tempat, yang betul-betul menghinakan orang yang masuk di dalamnya, neraka. Penyakit-penyakit ini harus gugur dengan syifa penawar yang tidak ada keraguan di dalamnya, pasti menggugurkan. Ngerinya jamaah itu masyarakat jahiliyah. Iya. Ngerinya itu masyarakat jahiliyah. Sampai-sampai tidak ada jahiliyah mutlak kecuali pada zaman itu. Zaman setelahnya, tidak ada lagi jahiliyah mutlak. Sebab zaman setelahnya, sebodoh-bodoh manusia, sejahat-jahat manusia, bagaimanapun banyaknya kejahatan, tetap ada ilmu. Tetap ada ilmu. Tapi pada zaman sebelum Nabi SAW diutus, jahiliyah penuh. Di sanalah kita mutlakkan kalimat zaman jahiliyah. Kalau sekarang tidak boleh kita katakan zaman ini adalah zaman jahiliyah. Ini kalimat bahaya ini. Kalimat mengkafirkan seluruhnya. Sebagaimana biasa diungkap oleh tokoh-tokoh haraki. Iya. Orang-orang pergerakan. Bahaya seperti itu. Ya, ngerinya keadaan zaman jahiliyah itu. Tapi Masya Allah, kehebatan, keluar biasaan, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mampu menggugurkan, membersihkan kotoran dan penyakit yang mengidap dalam diri mereka. Ini ikhwan. melihat tokoh-tokoh besar dalam Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW. Bukan orang yang sekedar berada dalam kejahilan, tapi tokoh-tokohnya. Siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelumnya? Orang yang sudah mantap tekadnya untuk membunuh Nabi SAW karena kebenciannya terhadap Islam. Karena hebatnya pembelaannya terhadap syirikan. Tapi Masya Allah, tetap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala mampu menggugurkan penyakit. Siapa tidak kenal Khalid Ibn Walid? Sayyid min sayyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah pemimpin pasukan kaum musyrikin di perang Uhud. Yang mampu mengecar-ngecirkan pasukan Rasulullah SAW. Yang pada saat itulah Rasulullah SAW, baju besi, helm besi yang menutup muka Nabi SAW tembus oleh tombak. Senjata kaum musyrikin yang menyebabkan berdarahnya. Bercucuran darah mulut beliau SAW. Tapi Masya Allah, hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian banyak sahabat. Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Sungguh Al-Quran ini betul-betul memberi petunjuk lillati hiya aqwa. Lihat-lihat metode petunjuknya Al-Quran itu. Lillati hiya aqwa. Dengan cara yang aqwamu. Aqwam. Ini ismu fa', ismu tafdil. Yang menunjukkan yang paling. Yang paling tegak. Paling sempurna. Paling baik. Paling hebat. Paling lengkap. Paling cepat mengantar kepada kemuliaan. Paling luar biasa hasilnya. Paling dalam seluruh tinjauan kemuliaan dalam petunjuk. Aqwam. Tidak bisa jamaah kalau tidak dipelajari. Kalau kita tahu ini dalilnya, lihat maunya. Kan dalil kan menuntun ya. Dalil itu menuntun kita supaya kita berada di atas Islam, jalan yang lurus itu. Al-Quran menuntun kita ke kanan, kanan, kiri, kiri, lurus, lurus. Kalau halal, halal. Haram, haram. Kalau Al-Quran mempertakuti kita, takut kita. Kalau dia mengajak kita, maka harus kita bersemangat. Ini namanya jadi petunjuk. Kalau Al-Quran memberitakan kepada kita, harus kita yakini, harus kita percaya. Ini namanya jadi petunjuk. Dia betul-betul jadi dalil namanya. Sejahat apapun manusia, kalau dia mau menerima Al-Quran, maka akan gugur kejahatan itu. Sebab tidak akan ada yang bisa menahan kekuatan dahsyat luar biasa itu. Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabal lara'aitahu khashi'a mutasaddi'a min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, tidak ada mengalahkan yang nampak bagi kita perkara yang menunjukkan kekokohan, ketinggian, pokoknya kerasnya dari gunung itu. Batu kumpulan gunung. Gunung adalah kumpulan batu. Yang beri kokoh, kuat. begitupun kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepadanya, maka pasti kamu akan melihat, iya, dia akan tunduk, iya, dia akan rubuh min khasyatillah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bil adillah, kenali Islam bil adillah, dengan dalil-dalil, bukan perkataan orang. Yang kedua dalil as-sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka sungguh telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang didatangkan oleh Nabi SAW, maka ambil. Dan semua yang dilarang oleh Nabi SAW, maka tinggalkan. Semuanya. Hadith ahad, hadith mutawatir, istilah. Itu pun para ulama menggunakan istilah ini bukan dalam tinjauan sebagaimana dipahami orang-orang belakangan, ya akhirnya kalau hadisnya hadis ahad jangan dipakai dalam akidah. Enggak di situ para ulama membuat penamaan itu. Mereka para ulama yang membagi penamaan ini, membuat istilah seperti ini, tetap berada dalam prinsip ayat ini. Semua yang didatangkan oleh Nabi ambil. Kalau perkara akidah yakini, kalau harus diucapkan, ucapkan. Kalau harus dilakukan, maka lakukan. Kalau ditinggalkan, tinggalkan. Kalau harus dipercaya, dipercaya. Misalnya pemberitaan. Ambil seluruhnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apapun yang didatangkan oleh Nabi SAW, maka ambil. Jangan pisah-pisah. Oh, kalau hadisnya ahad dalam perkara akidah, saya tidak terima. Tapi kalau dalam perkara ibadah, sholat, puasa, ya saya terima. Ini di mana beragama seperti ini? Meninggalkan sebagian dalil, mengambil sebagian dalil. Ingat, di antara orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah mereka-mereka yang beriman terhadap sebahagian kandungan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengkafiri, mengingkari sebagian. Nabi SAW mengatakan, utitul Quran wa mitlahu ma'ah. Saya diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Jadi bukan hanya Al-Quran pedoman kita. Iya. Ada yang merupakan juga kekuatan landasan dalam Islam. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Yang mencakup perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir pembenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ucapkan, Nabi lakukan, atau Nabi benarkan, seluruhnya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi sunnah Nabi SAW adalah wahyu pula. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak ada yang beliau ucapkan itu dari hawa. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Ada wahyu berupa Al-Quran, ada wahyu berupa sunnah Nabi SAW. Seluruhnya adalah keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan prinsip kita, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabb engkau, maka jangan sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ragu terhadap sunnah Nabi SAW, maka ragu terhadap Al-Quran. Sebab terlalu banyak ayat-ayat yang mengharuskan, mewajibkan seseorang untuk mentaati Rasulullah SAW. Bahkan betapa banyak Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan, iya, perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. وَمَنْ يَتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Itu sering diulang yang seperti ini. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya? Demikian pula ketika maksiat, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Siapa yang maksiat kepada Allah, وَرَسُولَهُ dan Rasulnya. Ingin mengenal Islam, ambil dari dua sumber. Semua dalil kembali kepada dua sumber ini. Yang ketiga disebutkan ijma, kesepakatan, diambil dari hadis Nabi SAW, la yajtami'u ummati ala dalalah. Nabi SAW bersabda, tidak bersepakat umatku di atas kesesatan. Artinya kapan bersepakat, maka pasti kebenaran. Jelas? Ini ijma' namanya. Hanya ijma' yang ada, iya, yang nampak jelas, yang terjadi pada zamannya sahabatnya Nabi SAW. Adapun setelah itu, banyak perselisihan. Karena itu mengembalikan kepada kondisi sahabat Nabi SAW adalah agama. Kalau sahabat Nabi SAW tidak melakukannya, berarti mereka bersepakat tidak melakukannya. Kalau mereka melakukannya dan tidak ada mengingkarinya, berarti mereka bersepakat untuk melakukan perkara itu. Berarti dia adalah agama. Kalau mereka lakukan, mereka tidak lakukan, maka berarti bukan agama, bukan agama. Ini dalil dalam beragama. Jadi ingin mengenal Islam, tahu Islam, tahu ajaran Islam yang harus kita yakini, yang harus kita jadikan petunjuk, yang dengannya kita bangga, yang dengannya kita harapkan kebaikan di sisi Allah, ini kan Islam. Semua ini harus dikenal dengan dalil-dalil. Tidak ada dalilnya, maka tolak. Siapapun yang mengatakannya, siapapun yang melakukannya, berapa banyak pun orang yang melakukannya, maka tinggalkan. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau ya Muhammad SAW mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, at-ta'anni, niatnya, tekadnya, keikhlasannya, maksudnya, betul-betul mantap kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah. Perlahan-lahan kita tempuh, pelajari Quran, pelajari sunnah. Supaya apa? Keyakinan kita yang kita anggap sebagai agama, ucapan kita yang kita anggap sebagai agama, perbuatan kita yang kita anggap sebagai agama, usaha kita yang kita anggap sebagai agama, pengorbanan kita kepada sesuatu yang mana kita anggap dia sebagai agama, harta kita jalankan yang kita anggap sebagai agama, itu betul-betul adalah agama. Betul-betul merupakan agama Islam. Sebab apa? Dilandasi dengan dalil yang tidak ada keraguan di dalamnya. Thank you. Kalau semua orang seperti ini jamaah, maka masya Allah. Pertama, orang-orang, ustaz-ustaz, kiai-kiai, tokoh-tokoh agama, apalagi kalau hanya tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama itu tidak akan berani berbicara kecuali hanya dengan dalil. Kalau memang yang diajar itu prinsipnya ini, tidak mau terima kecuali dengan dalil keterangan. Ya tapi karena dasar masyarakatnya memang suka dibodoh-bodohi. Karena yang prinsipnya prinsip rendah, mengambil semua pendapat manusia, mengambil semua hawa nafsu manusia, mengambil, tidak mau menyeleksi mana yang benar, mana yang bersumber dari kebenaran, maka akan disesat. Orang yang disiksa di alam barzah adalah orang-orang yang beragama ikut-ikutan, yang tidak mampu menjawab pertanyaan di alam barzah sebab agamanya ikut-ikutan. Ketika ditanya man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk, dia hanya mampu menjawab la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu kama qalu, atau kama qala an-nabi sallallahu saya tidak tahu. Saya dengar orang-orang bilang begitu, saya juga bilang begitu. Dalilnya orang-orang. Jai tahu panggaukan. Kugaukan kau tapi. Tidak seperti itu orang beragama. Beragama di atas dalil. Siapapun yang berkata, maka dia tidak lewat dari hamba dan pengikut Muhammad SAW. Hamba Allah, pengikut Muhammad SAW. Semua selain Nabi sehebat-hebatnya, hamba Allah harus tunduk kepada Allah dan pengikut Muhammad SAW. Kalau memang baik dia. Dan kalau namanya pengikut, harus ikut kepada Muhammad SAW. Jadi pengikut Muhammad SAW. Jangan menjadi pengikut orang-orang. Saya pengikutnya Ustaz ini. Ini kalimat-kalimat seperti ini jamaah ditiadakan. Kalau sekedar memberitakan saya belajar di Ustaz ini, tidak apa-apa. Sekedar pemberitaan saya belajar. Saya pengikut. Tapi apa yang seperti ini? Siapapun ustaz yang ada sekarang, kiai yang ada sekarang, guru tak yang ada sekarang, ya, semua tokoh agama yang ada sekarang di dunia ini, tidak ada yang dijamin masuk surga. Tidak ada yang dapat jaminan masuk surga. Mau ikuti orang yang tidak ada jaminannya? Goblok namanya. Ikuti yang jelas, dijamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau mau sebut orang, sahabat Nabi SAW jelas dijamin. Bahkan sebagian mereka sudah disebut. Abu Bakar dalam surga kata Nabi SAW. Umar dalam surga. Utsman dalam surga. Ali dalam surga, Abdurrahman bin Auf dalam surga, dan beberapa sahabat Nabi sebut banyak. Ini sahabat Nabi SAW dijamin. Makanya ketika Al-Quran menyebut selain Nabi SAW, disebut yang dijamin. Lihat dalam Al-Quran, وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Di akhir ayat. Orang-orang yang pertama masuk dalam Islam. Ini. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Dua kelompok besar sahabat Nabi SAW. Muhajirin dan ansar. Orang setelahnya. Walladina taba'uhum bi'ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bisa ikut. Ikuti mereka dijamin. Dengan cara yang baik. Ilmunya sebagaimana ilmu mereka. keyakinannya sebagaimana keyakinan mereka. Harus kita upayakan seperti itu. Dakwah sebagaimana dakwah mereka. Apa yang mereka besarkan itu pula yang kita besarkan. Apa yang mereka muliakan itu pula yang kita muliakan. Apa yang mereka hinakan itu pula yang harus kita nihalakan. Apa yang mereka lakukan itu yang kita lakukan. Apa yang mereka tinggalkan itu pula yang kita tinggalkan. Ini namanya mengikuti ihsan dengan cara yang baik. Kalau sudah seperti ini radhiyallahu anhum waradu'an, Allah ridha kepada mereka itu. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama jamaah, kalau memang ulama ya, para ulama yang benar-benar ulama tetap manusia, bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Lihat Imam Syafi'i, tidak ada yang akui, tidak ada yang tidak akui keulamaannya, kemuliaannya dalam Islam. Tapi apa prinsipnya dia? Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Jika haditsnya telah sahih, maka itu adalah madhhab. Kalau haditsnya sahih, itu madhhab. Beliau tahu haditsnya, tidak tahu haditsnya, beliau sudah dengar, belum dengar. Iya, kalau memang itu hadis sahih, maka itu madhab. Banyak kalimat-kalimat beliau yang maknanya, iya, mengarah seperti ini. Misalnya beliau mengatakan, jika ada hadis yang sahih, yang menyelisihi apa yang saya telah tulis, kalau sudah ditulis itu seleksi tetap, itu baru keluar dalam kitab. Kalau sekedar disampaikan fatwa dan semisalnya, iya, itu masih diteliti dia. Ini sudah dimasukkan dalam kitab, tapi itu pun beliau tidak jamin dirinya. Kalau ada hadis yang sahih dan menyelisihi apa yang saya telah tulis, maka campakkan apa yang saya telah tulis. Ambil hadis itu, maka itulah madhabku. Banyak orang yang mengaku Syafi'i, tapi tidak berada di atas prinsip-prinsipnya Imam Syafi'i. Keluar dari akidah Imam Syafi'i. Keluar dari prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama. Imam Ahmad pun mengatakan demikian. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadits telah sahih, maka itu adalah madhhabku. Imam Malik sebelumnya juga mengatakan demikian. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Mereka mengatakan kalimat-kalimat yang mulia ini. Imam Malik mengatakan, pernah mengatakan dan menyebutkan beberapa ulama besar pada zamannya yang diakui oleh kaum muslimin keulamaannya. Pendapatnya si Anu adalah pendapat. Pendapatnya si Anu adalah pendapat. Pendapatnya si Anu. Disebut ulama-ulama besar seperti Sufyan, Layth bin Sa'ad, ulama-ulama besar pada zaman itu yang diakui oleh seluruh ulama, apalagi kaum muslimin. Seluruh ulama mengakui keulamaannya. Tapi kata beliau selanjutnya, semuanya adalah pendapat, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali perkataannya pemilik kubur ini. Imam Malik mengajar di masjidnya Nabi SAW. Sebut, diisyaratkan, tunjuk pemilik kubur ini. Rasulullah SAW, beliau adalah Imam Darul Hijrah. Imamnya tempat hijrahnya Nabi SAW. Imamnya penduduk Madinah. Semuanya bisa ditolak, bisa diterima. Kecuali perkataannya pemilik kubur ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taklid jamaah, ikut-ikutan adalah penyakit yang sangat mengerikan yang menimpa umat ini, kebanyakan umat ini. Ini taklid. Gimana caranya? Kalau mau selamat dari penyakit ini, pegang prinsip ini. Berkeyakinan, berkata, melangkah, mengerahkan uang, berusaha di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, harus dengan dalil. Jangan mudah mengikuti, jangan mudah mendukung, jangan mudah melaksanakan, jangan mudah memberi, harus dengan dalil seluruhnya supaya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat-cepat kita membenci. Jangan cepat-cepat juga kita mendukung cinta. Jangan cepat-cepat kita memberi. Jangan cepat-cepat kita saya tidak mau. Lihat, apakah betul-betul di jalan Allah perkara itu? Dengan dalil. Kalau dengan dalil, maka pasti Allah cintai. Maka kita pun melangkah mencintainya karena Allah, membencinya karena Allah, memberinya karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya beragama. Dan siapa yang sampai seperti ini agamanya, maka sempurna keimanannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man habba lillah wa abghada lillah wa a'ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah, memang maksudnya karena Allah dan keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Membenci karena Allah, karena Allah benci, keterangan dari Allah akan bencinya perkara itu. Iya. Memberi juga karena Allah, Allah anjurkan, Allah tuntunkan, memang di jalannya itu. Dan tidak memberi juga karena Allah, karena memang Allah yang mengatakan tidak baik jalan itu. Semata-mata karena Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad istakmala al-iman, sungguh telah sempurna keimanannya. Dan jangan tanyakan sudah pahalanya kalau sudah sempurna. Iya. Sekedar ada setitik keimanan, ada setitik keimanan, kita mampu pertahankan sampai kita meninggal, maka sudah merupakan jaminan surga. Pasti akhirnya surga. Harus di atas dalil. Jangan ikut-ikutan. Ada dua kelompok sesat. Ada yang menyepelekan dalil-dalil dan ada yang gulu dalam melihat dalil. Sehingga yang bukan dalil dianggap sebagai dalil. Ada yang menyepelekan, menolak. Jadi mengandalkan akalnya. Ada orang yang beragama dalilnya adalah perkataan gurunya. Ada yang beragama dalilnya adalah kisah-kisah, cerita-cerita ketika melakukan perjalanan ke sana kemari. Ada orang yang beragama dalilnya adalah perasaan. Ada orang yang beragama dalilnya mimpi. Ada orang yang beragama dalilnya akalnya. Kalau tidak sesuai dengan akalnya, walaupun jelas Quran dan Sunnah tertolak. Jadi banyak ahli filsafat, ahli kalam dan yang semisalnya. Ada orang yang beragama, dalilnya apa? Hawa nafsu. Iya. Di situ banyak uang, itu yang kita dukung. Tidak makan song kalau kita, kalau haram itu maulid. Tidak dibawakan kita ayam. Dan semisalnya, kalian juga bercampur, sudah bercampur dengan hawa nafsu, sudah bercampur dengan akal, sudah bercampur dengan istiadat, sudah bercampur dengan perasaan. Ini lebih mengerikan lagi kalau sudah campur-campur dalil-dalil para itu. Sebab kapan satu dibantah? Iya, iya, pendalilan akal. Keluar dalil akalnya, syubhat, iya. Dalil akal, syubhat. Bukankah Nabi SAW puasa Senin Kamis? Karena hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi SAW. Berarti Nabi merayakan maulidnya. Ini dalil. Hadisnya sahih, tapi akal kotor ini. Hadisnya saja sudah menentang. Nabi kan puasa. Sementara yang mereka lakukan, perkara yang tidak pernah Nabi lakukan. Anggaplah bisa memperingati hari lahirnya Nabi. Maka lakukan sebagai Nabi lakukan. Puasa Senin Kamis. makan-makan. Pokoknya kalau tidak bisa dibantah dari itu, perasaan. Oh, gimana banyak sekali orang ini mau begini? Gimana nantinya kita tidak laku? Gimana nantinya? Saya tidak enak nantinya. Saya perasaan macam-macam. Apalagi kalau sudah disertai dengan ancaman, dia berada di kelompok yang kecil. Iya. Ayah, kalau kau tidak begitu bagaimana? Ayah, nanti kamu akan begini kamu. Ini ikhwah. Dalil dengan Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, dari sunnah Nabi SAW yang merupakan wahyu pula, dan ijma. Lihat bagaimana kondisi para sahabat. Ada dalam Al-Quran keterangannya? Lakukan kalau tidak ada tinggalkan. Ada dari sunnah Nabi SAW? Lakukan kalau tidak ada tinggalkan. Para sahabat Nabi SAW lakukan? Maka lakukan. Mereka tidak lakukan, tinggalkan. Tidak peduli siapa yang menyelisihi. Sini beragama jemaah. Jadi harus betul-betul ittiba mengikuti dalil. Tidak pula tidak. Ini prinsip agama. Kalau ini sudah dipahami, tinggal prakteknya. Nah, di praktek biasanya di situ berat. Terkhusus ketika yang biasa dilakukan ternyata menyelisihi dalil. Kadang orang sudah ditanya, kita beragama apa? Quran, hadis? Iya, Quran, hadis. Tapi yang bapak lakukan ini bertentangan dengan hadis ini. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadisnya jelas. Tapi ini nih bahaya ini, tapi ini. Kalimat tapi ini bahaya ini. Ini ikhwah. Semua perkataan orang itu dipermasalahkan ketika bertentangan dengan Al-Quran atau hadith Nabi SAW. Jangan balik. Hadith Nabi kita permasalahkan. Ayat kita permasalahkan. Ketika bertentangan dengan perkataan ustaz atau pendapat ini, pendapat itu. Salah ini. Tidak seperti itu orang muslim dalam beragama. Tapi semua pendapat, perasaan, akal, fikiran, keinginan, hawa nafsu, mimpi, cerita-cerita, orang-orang berada di situ atau tidak, semuanya kita permasalahkan ketika bertentangan dari keterangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita permasalahkan. Ini prinsip dasar. Pegangi prinsip ini dalam beragama, kemudian praktekkan. Dalam praktek, di situ dilihat nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam praktek dilihat nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat sampai dan kita tahu maknanya, benar pemaparan maknanya. Bagaimana kekuatan yakin kita? Gimana kekuatan pelaksanaan kita? Terhadap ayat itu. Terhadap hadis Nabi SAW. Ketika tahu, kita tahu ini hadisnya sahih, kita tahu maknanya, maknanya jelas, kita yakin bahwa seperti ini maknanya, tahu sudah jelas, maka gimana keyakinan kita? Gimana pengamalan kita? Gimana kekuatan dakwah kita terhadap perkara itu? Mampukah kita bersabar di atasnya? Kembali kepada pokok yang pertama itu. Sebutkan. Diukur dengan ilmu kita, keyakinan kita, amalan kita, kesabaran kita, dakwah kita dan kesabaran kita di atas perkara itu. Ini ukuran nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah ini cukup ya.